بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan pelajaran Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr wafatullah halaman 11. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wafaqahullah ta'ala wa qala fi sya'ni bayani khatamir rasul وقال في شأن بيان خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لهذا المطلب العظيم فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قوامه أن تناله قواهم من المعرفة وأبدى وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قال وفق الله وقال في شأن بيان خاتم الرسل لهذا المطلب العظيم dan beliau berkata ini Ibnu Qayyim rahimahullah tentang urusan penjelasan penutup para rasul sallallahu alaihi wasallam di hadal matlabil azim untuk pencarian yang agung ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah fa'arrafan nasa rabbahum, maka beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kepada manusia tentang rabb mereka wa ma'budahum dan sembahan mereka. Ghayata ma yumkinu an tanalahu quwwahum minal ma'rifah, sampai puncak yang mungkin dicapai oleh kekuatan mereka dari pengetahuan. Nah, ini betul-betul dikenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksimal yang mungkin bisa dipahami oleh akal mereka. Nah, wa abda wa aada, dan beliau betul-betul menampakkan pengetahuan tadi dan mengulang-ulang. Wakhtasar, kadang beliau meringkas. Wa'atanat, dan kadang beliau panjang lebar. Fi dzikri asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, di dalam menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Hatta tajallat ma'rifatu subhanah, sehingga pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi jelas sekali fi qulubi ibadihi mu'minin, di dalam hati-hati hamba-hambanya yang beriman. Wan jabat sahaibu syakki waraib anha, dan hilang ya yaitu sahaib jamak dari sahab ya, awan ya, kabut keraguan dan kebimbangan darinya. Kama injabu sahab anil qamar lailata ibdari, sebagaimana dihilangkannya awan dari bulan pada malam penuhnya bulan tadi cahayanya ya, Badar purnama. Walam yada li ummati hajatan fi hadza ta'rif la ila man qablahu wala ila man ba'dahu, dan beliau tidak meninggalkan untuk umatnya sedikit pun rasa butuh di dalam pengenalan ini, tidak kepada orang sebelumnya, tidak pula kepada yang sesudahnya. Nah, cukup apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sebagai pengetahuan buat mereka tentang siapa rob mereka itu. Bal kafahum wa syafahum, bahkan Nabi SAW mencukupi mereka ya, wa syafahum wa aghnahum, sama artinya an kulli man takallama fi hadzal bab, tidak butuh kepada setiap yang berbicara dalam masalah ini, dalam bab itu, cukup apa yang datang dari Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yitla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun, tidakkah cukup bagi mereka kami telah turunkan kepadamu alkitab yang dibacakan kepada mereka sesungguhnya di dalam apa yang ditunjukkan itu terdapat rahmat dan pelajaran bagi kaum yang beriman. Nah, dinukil dari kitab Jala'ul Afham. Terus qala wa faqahullahu ta'ala kaifa la wa huwa al-qailu alayhi salatu wassalam qad taraktukum 'ala al-bayda lailuha ka nahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wal qailu sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu 'ala al-khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'an sharri ma ya'lamuhu lahum. Rawahu Muslim. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru minhu ilman. Qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bakiya shay'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Qala wa faqallah kaifa la, bagaimana tidak demikian, wa huwal qail alaihi salatu wasalam, padahal beliau alaihi salatu wasalam yang mengatakan qad taraktukum 'alal bayda lailuha ka nahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang betul-betul binasa. Ini kalau malamnya sudah kayak siangnya, terus kok masih ada yang salah jalan, itu betul-betul pantas dikatakan orang itu apa? Binasa. Ya kan? Sesuatu yang sudah terang jelas kok masih bisa salah jalan, itu kenapa? Itu menunjukkan apa? Yang ditinggal kalau Anda bisa mencapai untuk umat ini sesuatu yang apa? Sudah mencukupi mereka. Tidak ada lagi sedikit pun yang apa? Samar dari mereka kalau betul-betul mau mempelajarinya dan pegang dengannya. Nah, dalam semua urusan yang dibutuhkan dalam hidup mereka sudah cukup apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan juga yang lainnya dari sahabat Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Wal qail sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ayyadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'an syarri ma ya'lamuhu lahum. Rawahu Muslim. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan wajib atas nabi tadi menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan melarang umatnya dari kejelekan apa yang dia ketahui untuk mereka. Naam. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'ilun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kami para sahabat dalam keadaan tidak ada seekor pun burung yang mengepakkan sayapnya di angin apa di udara melainkan beliau sebutkan ya darinya ilmunya. Artinya apa? Sangat terperinci apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya dari perkara yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan sudah diterangkan untuk kalian. Jadi yang dimaksud adalah perkara yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa selamat ya di dunia dan di akhirat, bisa mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Paham? Nah, itu yang dimaksud di sini. Semuanya yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibutuhkan oleh mereka dalam hidup di dunia dan di akhirat. Nah, adapun kayak pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu sesuatu yang apa tidak bermanfaat, tidak boleh bermadarat, itu enggak termasuk. Atau sesuatu yang justru mandorannya lebih besar daripada manfaatnya, itu enggak dimaksud. Yang dimaksud yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah perkara yang memang dibutuhkan oleh mereka untuk kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah. hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam al-Kabir dengan sanad yang sahih. Terus qala wafaqallahu ta'ala faminnal mahali ayyali faminnal muhali ayyakuna alaihi salatu wassalam qad 'allamal ummatahu adaba qada'il hajati wa adaba at-ta'ami wasyarabi wad-dukhuli wal-khuruji bitafsili wa bitafsilin wafin wa tarakahum duna ay yu'allimahum ma yaqulunahu bi alsinatihim wa ya'taqidunahu bi qulubihim fi rabbihim wa ma'budihim alladhi ma'rifatuhu ghayatul ma'arifi wal wusulu ilayhi ajalul matalibi wa afdalul mawahibi wa kayfa la yakunu bayyanahu wal hajatu ilayhi fawqal hajati kulliha فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم ولا راحة إلا بأن يعرفوا ربهم ومعبودهم ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره وتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فَمَتَى فَقَدُوا ذَلِكَ كَانُوا أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْأَنْعَامِ بِكَثِيرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ فَمِنَ الْمُحَالِ. Maka termasuk perkara yang tidak bisa diterima akal. Ini mustahil. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna alaihi salatu wasallam qad 'allama al-ummah, beliau sudah mengajarkan umatnya adab qada'il hajat, adab buang hajat, wa adab at-ta'am, adab makan wasyarab dan minum, wa dukhul wa dukhuli wal khuruj, adab keluar dan masuk, ya, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, keluar masuk tempat buang hajat, ya kan, bitafsilin wafin, dengan perincian yang sangat mencukupi. Beliau ajarkan ini umat apa kepada umatnya. Wa tarakahum duna ay yu'allimahum ma yaquluna bi alsinatihim wa ya'taqiduna bi qulubihim fi rabbihim. Sementara beliau tinggalkan umatnya tanpa mengajarkan mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka dan apa yang mereka yakin dengan hati mereka tentang Rabb mereka. Ini tidak mungkin. Ya kan? Beliau ajarkan umatnya perkara-perkara yang detail, yang rinci dari adab-adab, sementara beliau tinggalkan umatnya dalam keadaan tidak mengetahui siapa Rabbnya. Ah, ini minal mahal, tidak mungkin. Nah, wa ma'budihim, dan siapa yang disembah oleh mereka, alladhi ma'rifatuhu ghayatul ma'arif, yang mana mengenali adalah puncak dari pengenalan, wal wusul ilaihi ajallul matalib wa afdalul mawahib, dan sampai kepadanya, kepada Rabb yang disembah tadi, ya, adalah semulia-mulia pencarian dan seutama-utama pemberian. Tidak mungkin. Artinya apa? Pastilah Nabi SAW sudah menerangkan kepada umatnya hal yang seperti ini. Itulah yang dimaksud oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu tadi. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan kami, ya, dalam keadaan tidak ada sedikit pun, ya, perkara yang kecil mereka sudah diterangkan kepada kami. Ya. Apalagi perkara yang apa? Besar. Tentu apa? Lebih sangat sudah diterangkan kepada umatnya. Tentang adab-adab yang sifatnya apa kepribadian saja diajarkan, apalagi dalam urusan apa? Akidah, dalam urusan keimanan, dalam urusan mengenal Allah, mengenal pencipta, mengenal yang disembah. Ini lebih sangat besar, ya, yaitu muatan ilmu yang sudah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Nah. Wa kaifa la yakunu bayyana? Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ini? Wal hajatu ilaihi faqal hajatu kulliha. Sementara kebutuhan umat beliau kepadanya, kepada ilmu akidah ini lebih atau di atas kebutuhan yang lain seluruhnya. فَإِنَّهُ لَا سَعَادَةَ لِلنَّاسِ وَلَا فَلَاحَ وَلَا صَلَاحَ وَلَا نَعِيمَ وَلَا رَاحَ إِلَّا بِأَنْ يَعْرِفُوا رَبَّهُمْ. Karena sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagi manusia, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan, tidak ada yaitu ketenangan kecuali dengan mereka mengenal Rabb mereka, wa ma'budahum, dan sembahan mereka, wa ya'buduh, dan dengan mereka menyembahnya, wa yakunu huwa wahdahu wa yatamattu bihim wa nihayata muradihim, dan menjadikan dia Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya ya, tujuan utama mereka, akhir pencarian mereka. Nah, wa dzikruhu wa taqarrubu ilaihi quwwata uyuni qurrata uyunihim wa hayata qulubihim, dan mengingatnya, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah sesuatu yang menyejukkan pandangan mereka dan yang menjadi hidup hati mereka. Nah, fama tafaqadu dzalika kanu aswa halan minal an'am katsir, maka kapan saja mereka tidak mendapatkan hal itu, ya, tidak ibadah kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka mereka lebih buruk keadaannya daripada hewan ternak yang dikafir, ya, dengan keburukan yang banyak. Nah, kama qala Allah Ta'ala, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila, tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan ternak, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya, yaitu mereka yang apa? Yang tidak beriman, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus qala wafaqahullahu Ta'ala, wa bihadha yudrikul muslimu syarafa hadzal ilmi wa fadlahu wa annahu minal ususil idzami allati qamat 'alaiha da'watul mursalina wa annahu sabilul wahidu li'izzil 'abdi wa rif'atihi wa salahihi fid dunya wal akhirati wa 'alaihi fa inna man fi qalbihi adna hayatin aw mahabbatin li rabbih wa iradati li wajhihi wa syauqin ila liqa'ihi fatalabu li hadzal babi wa hirsuhu 'ala ma'rifatihi wazdiyadihi wazdiyadihi minat tabassuri fihi wa su'alihi wa istikshafihi anhu huwa akbaru maqasidihi wa a'zamu matalibihi wa ajallu ghayatihi wa laysatil qulubu sahihatu wa nufusul mutmainnatu ila shay'in minal asyai ashwaqa minha ila ma'rifati hadal amri wala farh wala farhaha wala farhuha bi syai'in aqdamu min farhiha bidzufri bidzufari bidzufari bi ma'rifatil haqqi fihi wala wafaqallahu wa bihadha yudrikul muslimu syarafa hadzal ilmi, dan dengan inilah ya, dengan pemahaman seperti ini yang sudah disebutkan sebelumnya, seorang muslim bisa memahami kemuliaan ilmu ini, ilmu tentang asma Allah dan sifatnya, wa fadlahu, dan keutamaannya, ya, kelebihannya, wa annahu minal ususil izam, dan bahwasanya ilmu ini termasuk pondasi yang agung, allati qamat 'alaiha da'watul mursalin, yang tegak di atasnya dakwanya para rasul, wa annahu sabilul wahid li'izzil 'abd, dan bahwasanya ilmu ini adalah satu-satunya jalan untuk kemuliaan ya, hamba, waris atihi, dan ketinggian derajatnya, wasolahihi, dan kebaikannya di dunia wal akhir, di dunia dan di akhirat. Walaih, dan atas dasar inilah, fa inna man fi qalbihi adana hayatin, maka siapa saja orang yang di dalam hatinya ada sedikit kehidupan, wa mahabbatin, dan rasa cinta li rabbih, kepada Rabbnya, wa iradati wa iradatin li wajhihi, dan keinginan untuk melihat wajahnya, wa syauqin ila liqa'ih, dan kerinduan untuk bertemunya dengannya, fa talabuhu li hadzal bab, maka pencarian dia untuk bab ini, wa hirsuhu ala ma'rifatihi, dan semangat dia untuk mengetahuinya, mengenalinya, wazdiyadihi, dan menambah minat tabassul fihi, dari pengetahuan di dalamnya. Wa su'alihi, dan bertanya tentangnya. Wa inkisafi anhu, dan menyingkapnya dari dia. Huwa akbar maqasidi, adalah sebesar-besar tujuannya. Wa azamu matalibih, dan seagung-agung pencariannya. Wa ajallu ghayatihi, dan semulia-mulia puncaknya yang diinginkannya. Walaysat min qulubus sahihati wan nufus mutmainnah ila syai'in min asya' aswaq minha ila ma'rifati hadzal amr. Dan tidak ada hati yang sehat dan jiwa yang tenang kepada sesuatu dari perkara-perkara yang ada lebih rindu, yang lebih dia senangi daripada ilmu ini, untuk yaitu mengetahui perkara ini. Wala farhuha bi syai'in a'zham min farhiha bi dhafar bi ma'rifatil haqqi fihi. Dan tidak ada kebanggaan pada hati dan jiwa tadi terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kebanggaan dia dengan berhasil mengetahui al-haq, mengenali al-haq di dalamnya. Jadi ini dinukil dari kitab As-Sa'iqul Mursalah, menunjukkan tentang kemuliaan dan kelebihan dari ilmu asma Allah dan sifat-sifatnya. Terus qala waffaqallahu ta'ala wa hadhihi al-ma'rifatu hiya allati 'alayha madaru sa'adati wa bulughul kamali wa at-tarakki fi darjir rif'ati wa naili na'imid dunya wal akhirati wa adh-dhafari bi ajallil matalibi wa anjahir raghaibi wa asyrafil mawahibi wa an-nasu fi hadha baina mustakthirin wa maqallin wa muqillin wa mahrumin wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Nah, wa law faqallah wa hadhihi al ma'rifah hiya allati 'alayha madaru sa'adah wa bulughul kamal wa tarafi fi darjil rifah. Dan pengetahuan ini, ilmu ini, ilmu tentang asma Allah dan sifatnya, adalah ilmu yang di atasnya berputar kebahagiaan. Ya, poros kebahagiaan itu pada ilmu ini. Dan bulug al-kamal, sampai pada kesempurnaan itu kuncinya di ilmu ini. Dan at-talaqqi fi darjil ma'rifah, naik pada derajat ketinggian darjil rif'ah, ya, juga kuncinya di ilmu ini. Wa naili na'imi dunya wal akhirah, dan juga mencapai kenikmatan atau meraih kenikmatan dunia dan akhirat, kuncinya pada ilmu ini. Wa dhafari bi ajalil matalib, dan keberhasilan, keberuntungan dengan setinggi-tingginya pencarian. Wa anjahir rawaib, dan sesukses-suksesnya keinginan. Wa asyrafil mawahib, dan semulia-mulianya pemberian, juga kuncinya pada ilmu ini. Nah, bahagia, sempurna, tinggi derajat, nikmat dunia akhirat, ya, pencarian yang paling tinggi, ya, keinginan, ya, yang paling yaitu sukses, ya, pemberian yang paling mulia, semua ini kuncinya adalah pada ilmu ini. Wa an-nasu fi hadza baina mustakthirin wa muqillin wa mahrum. Dan manusia di dalam ini semua, ya, ada yang banyak ilmunya dalam masalah ini, ada yang sedikit, ada yang enggak punya sama sekali. Nah, wal fadlu biyadillah, dan keutamaan itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang besar. Dan memang kebanyakan manusia apa? Tidak menyadari atau tidak merasakan kalau segala kebahagiaan, kesempurnaan dan ketinggian derajatnya itu ada di ilmu ini. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, seandainya para raja itu tahu kenikmatan yang kita miliki dari ilmu ini, ilmu agama ini, niscaya mereka akan merampas ilmu ini dari kita, walaupun dengan cara pedang. Ada yang semakna dengan itu. Tapi banyak mereka enggak tahu. Sehingga dibiarkan ulama itu apa? Bernikmat-nikmat dengan ilmunya. Sementara mereka tertipu dengan dunianya. Nah, artinya apa? Banyak orang yang tidak menyadari kalau di sinilah sesungguhnya kunci kebahagiaan ini. Kesempurnaan hidup, ketinggian derajat, ketenangan, kenikmatan, segala hal, ketenangan semua kebahagiaan. Tapi itulah fadilah Allah. Ya, Allah berikan pada siapa yang makan dan Allah palingkan siapa yang makan dan dengan itu kembalinya kepada apa? Doa. Doa memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa akan mendapatkan hidayah, taufik, istiqamah. Ini yang penting. Terus qala waffaqallahu ta'ala wa mata kana al-'abdu 'arifan bi rabbih muhibban lahu qa'iman bi 'ubudiyyatihi mumtathilan amrahu mubta'idan 'an nawahihi tahaqqaqa lahu bi hadhihi al-ma'rifati wal 'ubudiyyati allataini huma ghayatul khalqi wal amri kamalal insanil marjuwa wa sumuwahul manshuda bal laysat hajatul arwahi qattu ila shay'in a'dhama minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dhikrihi wa libtihaji bihi wa talabil wasilati ilayhi wazzulfa indahu wa la sabila ila hadha illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ihi fa kullama kana al-'abdu biha a'lama kana billahi a'rafa wa lahu atlaba wa ilayhi aqraba wa kullama kana laha ankara kana billahi ajhala wa ilayhi akraha wa minhu ab'ada wallahu yanzilu al-'abdu min nafsihi haythu yanziluhu al-'abdu min nafsihi yunazzil. Qala wa faqallah wa mata kana al-'abdu 'arifan bi rabbi, dan kapan saja seorang hamba itu mengenal Rabb-nya, muhibban lahu mencintainya, qa'iman bi 'ubudiyyatihi menegakkan peribadahan kepada Rabb-nya, mumtathilan amrah melaksanakan perintahnya, mubta'idan 'an nawahi menjauhi larangannya. Setiap kali hamba itu seperti ini, tahaqqaqa lahu bihadhil ma'rifati wal 'ubudiyyah, maka akan terwujud untuk hamba tadi dengan ilmunya ini dan ubudiyahnya ini, allataini huma ghayatul khalqi wal amri, yang mana dua-duanya adalah puncak penciptaan dan perintah. Ini Allah menciptakan dan Allah memerintah hambanya untuk ini, agar mereka mengenal siapa Rabb-nya dan menghamba kepadanya. Maka dengan ini semua akan tercapai untuk hamba tadi kamalal insan, kesempurnaan seorang manusia, al-marju yang diharapkan, wasmuwahul mansud dan ketinggiannya yang betul-betul ini diinginkan. Nah, siapa yang ingin dirinya menjadi sempurna dan tinggi mulia, maka dia hanya bisa mencapainya dengan dia mencapai ini, mengenal Rabb-nya dan betul-betul menghamba kepadanya. Karena memang sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa tidak ada maqam di kalangan makhluk ini yang lebih tinggi daripada ubudiyah. Sampai pun malaikat Allah muliakan dengan apa? Dengan ubudiyahnya. Para nabi Allah muliakan dengan apa? Ubudiyahnya. Para wali Allah, Allah muliakan dengan apa? Ubudiyahnya. Sehingga tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk menjadi hamba yang betul-betul mulia di sisi Allah kecuali dengan menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Tidak ada amalan yang lain. Kemudian beliau mengatakan, bal laisat hajatul arwahi qatu ila syin a'zama minha ila ma'rifati bari. Bahkan tidak ada kebutuhan ruh ini kepada sesuatu yang lebih besar daripada kebutuhan dia kepada pengenalan akan penciptanya, wafatiriha, sama penciptanya, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa dzikrihi, mengingatnya, wal ibtihaj bihi. Ibtihaj itu apa? Ini merasakan senang ya, dengannya. Nah, wa talabil wasilah ilaihi, dan mencari sarana untuk sampai kepadanya, wa zulfa indah, untuk dekat di sisinya. Wala sabila ila hadza, dan tidak ada jalan untuk sampai kepada ini semua illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ih, kecuali dengan mengenali nah sifat-sifatnya dan nama-namanya. Fa kullama kana al-'abdu bi hadza a'lam, maka setiap kali hamba itu lebih mengetahui ilmu ini, kana billahi a'raf, maka dia lebih bisa mengenali Allah, walahu atlab, dan dia lebih mencari Allah, wa ilaihi aqrab, dan lebih mendekat kepada Allah. Fakullama kana laha angkar, dan setiap kali hamba tadi yakni tidak mengenali perkara ini, kana billahi ajhal, maka dia akan sangat bodoh kepada tidak mengenal Allah, wa ilaihi aqrab, dan akan sangat benci kepada Allah, wa minhu ab'ad, dan akan sangat jauh dari Allah. Nah, sehingga siapa yang ingin mengenal Allah ya, menginginkan untuk selalu dekat dengannya, dan punya keinginan untuk selalu mencapai apa yang ada di sisinya, kuncinya adalah ilmu ini. Siapa yang punya ilmu ini, dia akan dapat itu. Siapa yang tidak, dia tidak akan dapat. Nah, lebih kurangnya juga diukur dengan ilmu ini. Wallahu yunazzilu al-'abda min nafsihi. Haitsu yunazzilu al-'abdu min nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang hamba pada dirinya sesuai dengan hamba itu menempatkan diri Allah pada dirinya. Kan? Artinya semakin hamba itu mengenal Allah, maka Allah kan mengenal hamba tadi. Semakin hamba itu dekat kepada Allah, Allah kan dekat kepada hamba tadi. Semakin hamba itu cinta kepada Allah, Allah kan sangat cinta kepada hamba tadi. Paham? Nah, itu masalahnya. Ini nukilan dari Al-Kafi Asy-Syafi'i Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ibarat apa? Ibarat cermin gitu ya. Kalau kita dekat semakin kita jauh semakin jauh. Terus qala waffaqahullahu ta'ala, qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsir li qawlihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya terhadap Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya itu para ulama. Kata beliau rahimahullah, yaitu innama yakhshahu haqqa khasyatihi, hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah ulama yang mengenal Allah. Ulama di sini ulama apa? Ilmunya apa? Yaitu ilmu tentang apa? Allah. Nah, semakin orang itu mengenal Allah, maka semakin dia takut kepada Allah. Kata beliau لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات كمال المنعوت بالأسماء الحسنى. Karena setiap kali mengenal yang maha agung, yang maha berilmu, yang disifati dengan sifat-sifat sempurna, dengan nama-nama yang terbaik, kullama kana al-ma'rifatu bihi atam, setiap kali mengenalnya, ya, mengenal Allah ini sempurna, wal ilmu bihi akmal, dan mengetahuinya juga sempurna, kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar, maka rasa takut kepada Allah itu lebih besar dan lebih banyak. Dan takut di sini bukan takut yang apa, yang sifatnya tersiksa, itu bukan, justru rasa takut yang bahagia, nah, yang menghasilkan semangat yang untuk berbuat baik, jauh dari perbuatan buruk, tenang dengan selalu mengingatnya, ya, menyanjungnya, memujinya, beramal soleh, mengikuti petunjuk. Itu yang dimaksud. Jadi bukan diartikan takut di sini takut yang sifatnya tersiksa, sengsara, enggak, bukan itu. Tapi ketakutan yang dibangun di atas ilmu, itulah takut yang bahagia. Ya kan? Nah, orang takut memegang sesuatu yang membuat setrum misalkan pada dirinya, karena dia mengetahui yang ini berbahaya kalau dipegang. Nah, takut dia yang seperti ini, takut yang apa? Sangat bahagia, ya kan? Sehingga dia bisa ngerti, oh ini bahaya buat saya. Ya, gak benar ini caranya kalau dipegang. Ya. Dia tahu cara yang selamat, yang aman untuk dirinya. Ya. Itu orang bahagia. Ya. Dia takut, punya rasa takut. Tapi dibangun di atas apa? Ilmu. Ketakutannya bukan ketakutan yang tidak berdasar, tapi ada dasarnya. Dan dia tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari itu. Ini takut yang dimaksud. Mungkinan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala rahimahu qala waffaqahu Allah taala fa ma'rifatullahi tuqawi janibal khawfi wal muraqabati wa tu'adzimur raja'a fil qalbi wa tazidu fi imanil abdi wa tusmiru anwa'al ibadati wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbihi wa sa'yuhu fi naili ridhahu asra'a min sayril riyahi fi mahabbiha la yaltafitu yaminan wala shimalan wa taufiku biyadillah wala hawla wala quwata illa billah wala wafakullah. Fa ma'rifatullah, maka mengenal Allah, tuqawi janibal khauf, akan menguatkan sisi rasa takut hamba tadi kepada Allah. Wal muraqabah, dan selalu merasa diawasi, diawasi Allah Ta'ala. Wa tu'adzimu raja'il qalb, dan juga membesarkan harapan dalam hati. Wa tazidu fi imanil 'abd, dan bisa menambah iman seorang hamba. Wa tusmilu anwa'al ibadah, dan menumbuhkan berbagai macam ibadah. Wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbihi wa sa'yuhu fi nali ridahu asra'a, dan dengan ilmu ini perjalanan hati untuk sampai kepada Rabbnya, usaha dia untuk bisa mencapai ridhonya lebih cepat jalan dan usahanya. Min sayril yahi fi mahabbiha, daripada perjalanan angin di saat hembusan yang kencang. Kan dia mengerti siapa Rabbnya dan tahu apa yang di sisi Rabbnya dari kenikmatan yang sangat abadi kalau dia betul-betul menaatinya, dan hukuman yang sangat menyedihkan dan menyakitkan kalau dia durhaka kepadanya. Dia ngerti itu, dia tahu itu. Nah, setiap kali ilmu ini kuat dalam diri seorang hamba, maka usaha dia untuk dekat kepada Rabbnya, untuk mencari ridhonya, itu sangat apa? Kuat, ya. Dan cepat dia untuk bergerak, bertindak sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ilmu ini. La yaltafitu yaminan wala shimalan, sehingga dia enggak perlu menoleh kanan dan kiri kayak orang bingung ya. Enggak, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Wa taufik biillah. Tapi ingat, yang namanya taufik itu di tangan Allah. Kadang ada orang yang enggak ngerti tapi ya gitu-gitu aja malah. Nah. Artinya apa? Semua kembali kepada taufik Allah, sehingga tetap belajar, belajar, belajar, berdoa, berdoa. Jangan lupa. Di samping juga terus menempa diri ya untuk amalkan, praktekkan apa yang sudah kita ketahui dari ilmu ini. Kalau betul-betul kita ingin mendapatkan hasilnya. Nah, kalau pengetahuan saja tanpa dipraktekkan, tanpa diterapkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, ya enggak ada hasil, enggak ada buahnya. Nah, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Selesai bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu asma Allah dan sifat-sifat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanallah. Hamdik, syadu Allah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah,